lagu kenangan masa lalu. Waktu kau masih di sampingku, lagu ini, lagu waktu akan ku nyanyikan lagu kenang-kenangan. Terasa engkau menemani menyanyikan lagu ini. Senandung rindu, lagu kenangan masa lalu. Waktu kau masih di sampingku, lagu ini, lagu kenangan yang takkan ku lupakan. Setiap waktu akan ku nyanyikan lagu kenang-kenangan. Terasa engkau menemani menyanyikan lagu.